بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. نعم أحبتي في الله، أعزكم الله، والحمد لله pada hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita, membahas salah satu kitab akidah, kitab Syarhu Salasatil Usul, penjelasan tiga landasan pokok. Nah, penjelasan tiga perkara yang sangat prinsip asasi mendasar dalam agama kita. Nah, kitab Syarhu Salasatil Usul, penjelasan tiga landasan pokok ini karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang mensyarah, yang menjelaskan kitab asalnya. Kitab Salasatil Usul karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pembahasan kita membahas kitab ini pada pertemuan sebelumnya telah kita selesaikan ucapan mu'alib wa kullu masyallahi alamun wa ana wahidun min dhalikal alam, dan segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala adalah alam, dan aku termasuk salah satu bagian dari alam. Fa idza qila lak bima a'rabta rabbak, kemudian apabila engkau ditanya dengan apa engkau mengenal Rabbmu, faqul bi ayati wa makhluqati, maka jawablah aku bisa mengenal, mengetahui, beriman dan yakin pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bukti-bukti kekuasaannya, keberadaannya, dan dengan keberadaan makhluknya. Ini pembahasan kita yang sebelumnya. Baiklah, pada hari ini kita akan lanjutkan pembahasan selanjutnya. Naam, terkait ucapan mu'alib, wa min ayati al-lailu wan-nahar wa syamsu wal-qamar wa min makhlukati as-samawati as-sab' wal-arduna as-sab' wa man fihinna wa ma bainahuma. Nah, kita baca qala muallif rahimahullahu taala, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, terbukti dan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan juga bukti akan keberadaannya, al-lailu wan-nahar wa syamsu wal-qamar, yaitu adanya malam dan siang serta matahari dan bulan. Malam dan siang ini Allah atur, Allah buat siri berganti. Naam. Yang ini termasuk bukti dan tanda kuasa Allah. Malam kok bisa berganti? Iya. Nah, ada yang mengaturnya, ada yang menggerakkannya. Naam ya. Demikian juga siang. Ya, rasa panas yang bertahap semakin terik dan berkurang. Tidak di satu posisi. Nah, demikian juga keberadaan matahari tadi dan bulan tersebut. Wa min makhluqatihi, kata beliau, dan di antara tanda-tanda makhluk, di antara makhluk-makhluk Allah sebagai bukti akan keberadaan dan kekuasaannya. Nah, as-samawati sab', langit yang berlapis tujuh. Nah, ini sempat kita sebutkan sebelumnya. Adalah sebagai bukti akan, atau sebagai bukti akan keberadaan dan kekuasaannya. Karena langit memiliki tujuh lapisan. Luar biasa ya. Yang lapisan pertama saja kita tidak atau belum ada di antara kita yang bisa menyentuhnya, menggapainya. Nah, luar biasa. Wal arduna sab', demikian juga bumi yang berlapis tujuh. Lapisan tujuh pada bumi. Dan belum ada seorang pun yang bisa menembus dari satu ujung ke ujung. Nah, sangat rendah dan lemah. Sangat inna manusia. Wa man fihinna wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antaranya serta yang ada di antara keduanya. Antara keduanya, antara tiap langit-langit dan tiap-tiap bumi. Nah, baiklah kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Qala syarih rahimahullah ta'ala, kullu hadhi min ayatillahi dalati ala kamalil qudrah wa kamalil hikmah wa kamalil rahmah. Naam, kata beliau, semua hal tersebut adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan akan kesempurnaan, kekuasaan, hikmah dan kasih sayangnya. Naam. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak semata-mata menciptakan tadi ya sebagai makhluk seperti itu aja. Naam. Hal tersebut sebagai bentuk kasih sayang Allah ciptakan makhluk tadi memiliki kemampuan bagi umat manusia, bagi makhluk. Dan tidak semata-mata penciptaan yang tidak mengandung hikmah. Dan itu pun menunjukkan akan besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian beliau pun mengatakan, "Fasyamsu ayatun min ayatillahi azza wa jalla, likaunha tasiru sayran muntazaman badian mundu khalaqallahu azza wa jalla wa ila ayatillahi ta'ala bi khalqil alam." Dan matahari sendiri termasuk salah satu dari ayat Allah, ayat-ayat Allah azza wa jalla, dikarenakan dia beredar dengan peredaran yang teratur dan indah semenjak Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakannya hingga Allah perkenankan untuk runtuhnya dunia. Naam. Dari sisi keteraturan itu pun luar biasa. Ya, ini mualif syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan sangatlah banyak ya. Naam, bentuk bukti keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan pada satu makhluk saja, semisal matahari. Dari sisi peredarannya saja itu pun luar biasa. Tidak seperti semrawut. Naam, tidak terlepas dari peredaran yang Allah tetapkan sehingga menyebabkan waliyahudillah hancur. Naam, entah mengarah ke bumi, akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan peredarannya secara teratur dan indah semenjak Allah ciptakan dan hingga Allah perkenankan berakhirnya dunia ini. Naam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa syamsu tajri li mustaqarril laha, dzalika taqdirul azizul 'alim." Naam, dan matahari tajri li mustaqarril laha, dia beredar di tempat beredar yang Allah tetapkan untuknya. Dzalika taqdirul azizul 'alim. Yang demikian itu adalah ketetapan dari Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Wa hiya min ayatillahi ta'ala bihajmiha wa athariha. Naam. Sehingga matahari termasuk bentuk dan bukti kuasa Allah Subhanahu wa taala baik dari segi ukuran dan pengaruh padanya. Naam. Dari ukurannya yang Masya Allah. Ukurannya saja tadi dari sisi peredarannya. Ukurannya yang luar biasa, yang sangat besar. Dan termasuk peraturan. Dan dari sisi pengaruh yang kita peroleh dari matahari tadi. Naam. Wa amma hajmuha fa'azimun kabir, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Adapun dari sisi besarnya, yang tidak dilakukan lagi, sangatlah besar sekali. Wa amma atharuha, naam, fama yuhsalu minha minal manafi' lil ajsami wal ashjar wal anhari wal bihari wa ghairi dzalik. Naam. Adapun dari sisi pengaruhnya, naam, yaitu apa yang diperoleh darinya berupa kemanfaatan bagi tubuh. Tubuh kita merasakan manfaat dari sinar matahari, ya. Malam terus dingin, ya. Ataupun tatkala hujan atau berawan, dingin. Nah, tatkala ada sinar matahari, terasa hangat, panas. Dan demikian dari sisi yang lain. Sinar matahari mengandung sesuatu yang dibutuhkan oleh tubuh. Ya, ada yang mengatakan vitamin D, ya, menguatkan tulang. Dan juga di antara naam faedah yang pernah Anda dapat juga, matahari, sinar matahari bermanfaat untuk tubuh dari sisi naam kesehatan kulit, ya, kesehatan kulit tadi, untuk kesehatan tulang dan juga kesehatan kulit. Nah, menghindari naam apa kerusakan kulit, naam, atau kanker kulit disilakannya, ya, dan hal-hal yang lainnya. Ini manfaat bagi tubuh, bagi manusia. Naam. Dan juga sisi kemanfaatan terhadap pepohonan. Matahari memiliki kemanfaatan terhadap pepohonan. Naam, ya. Pohon atau tumbuh-tumbuhan sangat butuh dengan sinar matahari sebagai bentuk proses fotosintesis, ya, untuk mengolah, iya, makanan, kandungan mineral yang mereka serap. Nah, di tanah. Nah, ini yang pernah kita dapatkan. Demikian sungai-sungai, samudra, dan selainnya. Fa idza nadzarna ila syamsi hadzal ayatul azimah. Apabila kita perhatikan matahari, nah, ini sebagai bentuk bukti tanda-tanda kuasa Allah yang sangat besar. Ma madal bu'dil ladzi bainana wa bainaha wa ma dzalika fa innana najidu hararata hadhihi alhararatu alazimah. Naam. Apabila kita perhatikan matahari, naam, sebagai bukti tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi yang lainnya. Dari sisi yang lainnya, ma madal bu'dil ladzi bainana wa bainaha. Alangkah jauhnya. Sangat jauh, ya. Jarak antara kita dengan matahari luar biasa. Sangat jauh. Sampai dikatakan kalau perjalanan naik pesawat dengan kecepatan apa? Perjalanan berapa tahun? Iya, ada yang mengatakan seperti itu, ya. Jaraknya bisa bertahun atau berapa. Nah, ini saking jauhnya, ya, luar biasa. Di sisi yang lain, di sisi yang lain, kita masih merasakan nah panasnya, pengaruh panas dari sinar matahari luar biasa. Kalau api, ya, kalau kita dekati panas, kalau kita sudah menjauh sudah tidak lagi terasa panasnya, kan. Nah, adapun sinar matahari sudah memang jauh, ya, sudah sangat jauh, luar biasa, tapi kita tetap merasakan panasnya. Ini sangat luar biasa makhluk Allah yang demikian itu. Tapi ingat, itu adalah makhluk Allah. Allah sangat lebih agung, sangat luar biasa sekali. Naam. Semanzur madza yuhdatsu fiha min al-ida'ati al-'azimati allati yusallu biha tawfiru amwalin katsiratin 'alan nas. Naam, kemudian, ya, perhatikan juga yang lainnya, ya. Apa yang bisa diperoleh dari sinar matahari tadi? Ida'atun azima, cahaya yang sangat besar. Yang dengannya cahaya tadi diperoleh penghematan ya tentunya ya terhadap manusia. Kalau malam kita butuh listrik untuk penerangan. Naam ya, kita butuh listrik untuk menerangi aktivitas kita. Sulit kita beraktivitas. Naam. Butuh kita lampu. Kalau siang tidak butuh. Luar biasa ya. Nah, kalau tidak ada sinar matahari siang ataupun malam, repot kita ya mau jemur pakaian. Jemur pakaian dan yang semisalnya harus disetrika lah, butuh lagi biaya listrik. Terkala terik terang benderang sinar matahari, luar biasa. Kita tidak butuh menyetrikanya kan. Nah, pakaiannya sudah kepanasan. Demikian juga banyak hal yang lainnya. Proses apa? Proses pembuatan garam, penguapan dengan sinar matahari. Demikian juga proses pengeringan ikan, ikan asin. Ya, dengan sinar matahari. Sangat luar biasa, bukan cuma sekedar penerangan ya. Sangat besar sekali, sangat banyak sekali manfaat sinar matahari terhadap manusia. Nah, kata beliau, fa'inan nasa finahar istagnuna an kulli idaatin. Ini penjelasan Syekh Utsaimin tadi ya. Manusia terkala siang hari tidak butuh dengan segala cahaya karena sudah tercukupkan dengan sinar matahari. Wa sallam biha maslahatun kasi kabiru linnas, sehingga bisa diraih kemaslahatan yang sangat besar bagi manusia. Min tawfiri amwalihim, min tawfiri amwalihim, dengan bentuk na'am bisa menghemat ya, lebih menghemat harta mereka. Ini dari sisi keberadaan matahari yang sangat luar biasa. Kita sangat bersyukur ya, Allah SWT telah menciptakan kepada kita, telah ciptakan untuk kita makhluknya yang satu itu. Nah, luar biasa dari sisi ukurannya, dari sisi pengaruh dan efeknya, panas yang kita rasakan itu memperoleh kemanfaatannya. Dari sisi kesehatan bagi tubuh, kita butuh dengan sinar cahaya matahari tadi. Nah, kesehatan tulang, kesehatan kulit, tanaman juga. Dari sisi kemaslahatan harta, kita raih kemanfaatannya, bisa menghemat harta di siang hari, tidak menghidupkan lampu. Nah, juga menyemur pakaian. Dan juga dari sisi kemanfaatan ya, orang-orang yang punya profesi pekerjaan. Nah, pembuatan garam itu penguapannya butuh dengan sinar matahari. Nah, juga ikan asin ya, masya Allah ya, sangat luar biasa. Nah, wa yu'adu hadza min ayatillati la nadiku illa yasiru minha, sehingga ini pun juga teranggap sebagai tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita tidak mengetahuinya melainkan cuman secuil ya, cuman sedikit sekali. Nah, ini penjelasan terkait matahari. Kemudian beliau pun melanjutkan insyaallah terkait bulan pada ucapan mu'alib. Wamin ayat, wamin makhlukati atau wamin ayati al-qamar ya. Wamin ayati al-qamar, bulan. Kadzalikal qamar, kata Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga qamar. Min ayatillahi azza wajal, qamar atau bulan sebagai bukti bentuk dan tanda kekuasaan Allah, tanda keberadaan Allah azza wajal. Haitsu qaddarahu manazila likulli laitin manzilatan, tatkala atau di mana Allah SWT telah menetapkan untuk bulan tadi ya posisi-posisi, kedudukan-kedudukan, tempat-tempat di setiap malamnya. Di setiap malamnya ada tempatnya, posisi. Enggak tiap malam terang terus, terang terus, terang terus, enggak. Dan itu pun ada sih manfaat ya, manfaat bagi agama dan juga bagi dunia ya, ya bagi bagi makhluk. Nah, di antara mereka ada yang mengatakan pada saat bulan sempurna, pada saat itu juga pasang. Ada juga dari kalangan makhluk semisal penyu memanfaatkannya untuk bertelur ya, mereka bertelur ke daratan. Dan juga ya, kalau pasang hati-hati ya di para nelayan untuk mengambil air apa menangkap ikan. Nah, ini juga bukti ada saatnya istirahat dulu, ada saat dia harus bekerja. Nah, tidak seperti tidak melulu di posisi itu terus, ada posisi-posisinya. Dan juga bagi agama ya, nah syarat kita mewajibkan untuk puasa tatkala nampak hilal. Nah, hilal itu bulan pada saat awal munculnya ya. Awal munculnya dan posisi nampak kecil sekali ya, sabit yang sangat kecil sekali. Ini kemampatan yang lainnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat ke-39, wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjinil qadim. Nah, dan bulan qaddarnahu manazil, kami telah tetapkan untuknya posisi-posisi. Nah, posisi-posisinya hatta 'ada, hingga dia pun kembali posisinya tadi kal urjinil qadim, bagaikan tandan yang sudah tua. Fahuwa yabdu sahiran summa yakbur ruwaidan ruwaidan. Bulan tadi kata Syekh Saimin terkala muncul dalam keadaan kecil ya, yang kita na'am ketahui ya, istilahnya yang diistilahkan dengan hilal ya, hilal kecil posisinya. Nah, summa yakbur ruwaidan ruwaidan, kemudian secara bertahap dia pun membesar, membesar separuh, separuh, sampai hatta yakmula, sampai sempurna. Summa ya'udu ila naqs, setelah sempurna dia pun kembali mengecil lagi. Wa huwa yashbirul insan haitsu annahu yukhlaqu min dha'fin. Nah, keberadaan dia ini besar dan mengecilnya ini, ini semisal dengan manusia. Masya Allah, ini istinbat. Nah, argumentasi faedah yang beliau sampaikan menggambarkan keberadaan bulan yang mengecil, menyempurna, kemudian mengecil lagi, sama seperti manusia atau bahkan sama seperti seluruh makhluk ya, seluruh makhluk yang ada. Nah ya, nah ceritakan mereka tumbuhan kah, hewan kah, dari kecil kemudian melemah ya, membesar sempurna, ada posisinya mereka melemah, kembali lemah. Nah, wa yusbil insan haitsu annahu yukhlaqu min da'fin tsumma la yazalu yataraqqa min quwwatin ila quwwah. Ya. Hatta ya'uda ila da'fin maratan ukhra fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, itu gambarannya tadi ya, keberadaan bulan yang membesar, yang awal muncul dalam keadaan kecil, kemudian membesar sampai sempurna, dan muncul lagi semisal manusia. Mana manusia diciptakan dalam keadaan lemah, kemudian bertahap menaik kekuatan mereka, hingga pada akhirnya mereka pun kembali lemah. Naam, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha barokah Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik sang pencipta. Mungkin itu yang bisa kita bahas, kita kaji pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, menambah semakin kekokohan keiman kita kepada Allah sementara. Kita adalah makhluknya yang sangat rendah dan hina, yang lemah. Dan Allah adalah zat yang maha berkuasa, maha kuat, maha sempurna. Cukuplah bukti keberadaan makhluk, adanya makhluk ya, yang Allah ciptakan untuk tujuan kebesaran kita. Nah, sebagai bukti akan keberadaannya dan keagungannya, dan bukti bagi kita untuk hanya beribadah, menyembah, meminta dan berdoa hanya untuk, hanya kepadanya semata. Dengan zat yang menciptakan kita, hanya kepadanya kita berlayak, layak bersandar, berdoa, meminta pertolongan. Nah, dan Allah adalah zat yang maha perkasa, maha aziz dan maha mampu ya, untuk memenuhi apa yang diminta oleh makhluknya. Nah, tentunya di atas ilmu hikmah yang mendalam darinya. Nah, wallahu a'lam, itu yang bisa kita bahas, kita kaji pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Atas kekurangan ana mohon maaf, ana akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.